Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa barakatuh illa billah ma ba'd. Telah kita baca tiga hadis. Yang pertama adalah kalimatani khafifatan ala lisan, fakhiratan fil mizan, habibatan ar-Rahman, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ahabu ilayya mimma talatahi syams, yani lebih dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh dunia. Mimma talatahi syams, ini seluruh dunia. Yang ketiga adalah la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu kulli syai'in qadir, yang bila dibaca 100 kali pahalanya seperti membebaskan 10 orang bersahaya, dicatat untuknya 100 kebaikan, dihapus dari orang tersebut 100 kejelekan. Jadi itu adalah tameng dari syaitan di hari tersebut sampai sore. Yang terakhir, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, barang saya membaca 100 kali maka akan dihapus darinya kejelekan walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah bihamdihi fi yawm man qala subhanallah bihamdihi fi yawm ma tamarrah khutat khatayah wa inkanat mislah zabadil bahar. Nah, yang sama dengan yang ketiga tadi, qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa Nabi Ayyub al-Ansar radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. Pada saya menjawab membaca la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu kulli syai'in qadir 10 kali, maka dia seperti membebaskan 4 orang jiwa dari anak turunan Ismail alaihissalam mutabakun alaih. Ya, kalau yang tadi 100 kali. Kalau 100 kali dibaca mendapatkan 4 keutamaan. Salah satunya kanat lahu adl asir qab. Kalau dibaca 10 kali maka ini pahalanya seperti membebaskan 4 anfus min ulad Ismail. Qala rahimahullahu ta'ala wa Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bihabil kalami ila Allah, maukah kukabarkan kepadamu kalimat yang paling Allah cintai? Qala kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal kalam ilallah subhanallah wa bihamdi. Sesungguhnya kalimat yang paling Allah cintai adalah subhanallah wa bihamdi, rahu Muslim. Ya, yang tadi di antara yang sudah kita baca kemarin, keutamaannya barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari maka khutat khatayahu wa inkanat misla zabadil bahar. Dan juga ini adalah ucapan yang paling disintai, subhanallah wa bihamdi. Qala rahimahullah ta'ala wa Nabi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur bersuci itu adalah setengah dari iman. Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan dari kiamat nanti. Yang menunjukkan ya, di antara akidah sunnah adalah adanya mizan, timbangan di hari kiamat nanti. Yuzan akan ditimbang dari kiamat nanti di sini amalan. Iya, alhamdulillah. Ucapan yang diucapkan oleh seorang pantimbang amal. Di satu riwayat yang ditimbang juga adalah catatannya, seperti hadis bitaqah. Iya. Dan juga di satu riwayat lain orangnya. Ketika para sahabat melihat Batis bin Mas'ud yang kecil, ya, sebagian mereka ada yang tertawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima tadhakun wallahi, ya, demi Allah, lahuma afqalu fil mizan min Uhud. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh Batis bin Mas'ud itu lebih berat nanti di timbangan min Uhud, orangnya lagi timbang. Kalau subhanallah walhamdulillah tamla'ani wa tamla'u ma bainas samawati wal ardh, dan kalimat subhanallah alhamdulillah keduanya akan memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Ini pun keutamaan ya tasbih dan hamdalah, subhanallah walhamdulillah. Rawah Muslim. Qala wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ja'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang badu, seorang Arabi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala 'allimni kalaman aquluhu. Ajarkanlah kepadaku kalimat yang aku akan ucapkan sebagai zikir. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul la ilaha illallah dahu la syarika lah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah rabbil alamin, wala hawla wala quwwata illa billahil azizil hakim. Qala, kata badu tadi, fa haula'i bi rabbi. Kalimat-kalimat tadi yang diucapkan itu untuk Rabbku. Iya, pujian sanjungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Famali, apa ucapan yang aku ucapkan untukku? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul Allahumma ighfirli warhamni wahdini wahdini warzuqni. Rawahu Muslim. Ini zikir yang diajarkan kepada badu tadi, ya, juga mudah dihafal. La ilaha illallah syarika lah, Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Allah rahimahullahu ta'ala wa thawban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Rasulullah sallam ketika selesai dari salat beliau beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa qala, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Qila lil Auza'i, ditanyakan kepada Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, wa huwa ahadur rawatil hadis, beliau salah seorang perawi hadis ini, kaifal istighfar, bagaimana tata cara istighfar itu? Qala, taqulu astaghfirullah, astaghfirullah, rahmu sih. Iya. Diajarkan oleh perawi hadis yang tahu tentang kaifiahnya itu astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak dengan tambahan al-azim, tetapi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali. Nah, berkata Muhammad rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, Hadilah hadis, hadis-hadis ini saqaha al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi fadli babi fadli dzikir, dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dalam bab keutamaan dzikir. Waqad sabaqa lana syai'un min hadhihi al-hadis, dan telah lewat kita baca tadi malam juga ya sebagian dari keutamaan dari hadis-hadis ini. Fa minha ibn hadis allati saqaha anna man qala la ilaha illa huwa syarikalah lahul mulku walhamdu wa ala kulli syai'in qadir asal marrat kama na'taqa arba'at anfus, seperti membebaskan 4 orang min wadi Adam ibn Ismail, yakni kalladhi a'taqa arba'a riqab min asrafin nas nasabat, maksudnya dia seperti membebaskan 4 orang hamba sahaya yang dia itu adalah orang yang termulia nasabnya, karena Bani Ismail adalah nasab yang paling mulia. Buktinya Nabi kita Muhammad SAW adalah min walad Ismail, sehingga barang siapa yang membaca la ilaha illallah syarikalah lahul mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir asra marrat kaman a'taqa arba'ati anfus min walad Ismail, yakni 4 orang yang memiliki nasab yang termulia, karena Bani Ismail adalah nasab yang termulia. Di antara buktinya adalah Allah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Ismail, turun Ismail alaihissalam. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa li Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza fariqa min as-salati wa sallama. Tadi yang pertama di antara zikir pada salat yang kita dapatkan adalah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, kemudian membaca Allahumma anta salam, minka salam, dan seterusnya. Di antara zikir pada salat ini hadis ini. Wa li Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga min as-salati wa sallama, Rasulullah SAW jika selesai sholat, jika salam dari sholat, qala la ilaha illallahu la syarikalah lahul mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Muttafaqun alaih. Ini diantara zikir ba'da sholat. Istighfar, ya, kemudian tadi membaca Allahumma antas salam, kemudian baca ini. Rahimahullah ta'ala wa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma annahu kana yaqulu dubura kulli salatin. Hina yusallim. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata di dubur, khilaf ulama kita terkait dengan masalah makna dubur kulli salat. Sebagian memanakan dubur kulli salat adalah qabla salam, dan sebagian memanakan ba'da salam. Ya, ada yang menyatakan dubur kulli salat adalah sesaat sebelum salam, ini akhir salat. Ada yang menyatakan dubur kulli salat adalah ini ba'da salam, setelah salam. La ilaha illallahu la syarikalah lahul mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'mah wa lal fadl wa lahu tsana'u al-hasan la ilaha illa syarik la ilaha illallah muhlisinahu din wa law kadhal kafirun. Qala Ibn Zubair wa kana rasul sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin maktubatin. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ya kalimat ini setiap dubur kulli salatin maktubatin. Berkata Sumuthaymin rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, dua hadis ini terkait dengan adhkar muqayyadah. Lian al-adhkar, kata Allah rahimahullah, zikir itu ada dua. Tanqasim la kismain, mutlaqatun wa muqayyadah. Zikir ada dua. Ada zikir yang mutlak, yakni tidak terkait dengan waktu tertentu dan amalan tertentu. Seperti apa? Yang kita baca awal. Baca, ya, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, subhanallah bihamdihi, dan seterusnya. Ada yang muqayyadah, muqayyad terkait dengan waktu tertentu dan amal tertentu. Dan ini hadis, ya, terkait dengan salat. Kata rahimahullahu ta'ala, di antara yang muqayyad adalah minha muqayyadun bil wudu. Ada zikir-zikir yang terkait dengan wudu. Dan tentunya adhkar yang muqayyad bil wudu hanya dua, yaitu basmalah di awal dan bacaan ba'dal wudu. Hanya dua. Adapun adhkar ketika membaca membasuh a'dhal wudu, itu semuanya dhaif. Yang kedua, ma huwa muqayyad bis shalah. Muqayyad terkait dengan salat. Seperti ya hadis ini Mughirah bin Syu'bah dan Abdullah bin Zubair, dan sebelumnya juga ya hadis dari Thauban. Beliau ketika selesai salat membaca istighfar 3 kali, kemudian baca Allahumma anta salam kesal. Nah, ada yang muqayyad bil waqti, seperti doa pagi sore, zikir pagi sore. Ya, zikir ketika mau tidur, zikir ketika bangun tidur. Ini semua muqayyad bil awqat. Ya, ada zikir yang mutlak, tidak terkait dengan waktu tertentu dan tempat tertentu. Ada yang muqayyad. Muqayyad ada yang muqayyad dengan amalan tertentu, ada muqayyad dengan waktu tertentu. Nah, satu faedah dari Sumuthaymin rahimahullahu ta'ala, katakan rahimahullahu ta'ala, wa tertibu bainal adhkar laisa biwajibin. Tertib ketika membaca zikir-zikir ba'da shalah itu tidak wajib. Law qaddamta ba'daha ala ba'din fala ba's. Ya, kalau engkau mendahulukan yang satu dengan yang lainnya, tidak sesuai urutan yang datang, tidak masalah. Misalnya langsung baca Allahumma anta salam baru istighfar, langsung baca la ilaha illallah syarikalah baru istighfar, langsung tasbih baru baca Allahumma anta salam. Fala ba'as. Qala lakinnal afdal, tetapi yang afdal, kata Allah rahimahullahu ta'ala, an tabda'a bilistighfar salasan, wallahumma anta salamika salam, ya tabaraka ya dzal ikram, summa tadhkurullah ta'ala bil adhkaril waridah. Ini tidak wajib untuk tertib, tetapi yang afdal itu dimulai dengan istighfar, kemudian membaca Allahumma anta salam seterusnya, baru kemudian baca zikir-zikir yang lain. Tadi baca la ilaha illallah syarikalah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa qadir, kemudian baca tasbih 33, tahmid 33, tahmid 33, dan seterusnya. Ini yang afdal. Nah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.